Bismillah. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa qala dawud Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarra al-umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar. Hadani Allah wa iyyakum min an-nar. Ayuhal nas rahimani wa rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah kita aturkan puji dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena Allah telah melimpahkan begitu banyak nikmat-Nya kepada kita, anugerah yang begitu bertubi-tubi kita terima, mengharuskan kita untuk lakukan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita namarakalakum menjadikan nikmat tersebut ya, untuk menjadi wasilah agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan inti syukur. Inti syukur namarakalakum dari nikmat yang ada adalah menggunakan namarakalakum ya, nikmat tersebut di atas taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan nas rahimani wa rahimakum jami'an. Sehingga na'barakallahu fikum, di samping memang ada unsur-unsur yang lain ya, berkaitan dengan seorang ketika menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala agar ia menjadi seorang abdan syakur, seorang hamba yang pandai bersyukur. Ya, di antaranya adalah namrokolamikum meyakini nikmat itu datang dari Allah. Namun ini syarat asasi namrokolam. Harus ada namrokolam pada setiap muslim. Menyandarkan nikmat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian namrokolamikum menceritakannya. Menceritakan nikmat tersebut namrokolamikum dan Khalifatul Rahmanin seraya memuji Allah Subhanahu wa taala, karena bentuk pujian juga itu merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengatakan alhamdulillah kalimatus syukur. Alhamdulillah itu kalimat kesyukuran. Namarakallahu fikum yang paling inti adalah menggunakan kalimat itu namarakallahu fikum di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan ditanyakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita dihadapkan kepada-Nya. La tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Hamba itu dia akan bergeser kakinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala besok sampai ditanya empat perkara. Nah, semuanya kalau antum perhatikan itu masalah nikmat-nikmat semua. An hayati akra'an hayati ma'afnu. Ya, tentang kehidupannya pada perkara apa kehidupan dia namarakallahu habiskan ya an sehati ya namarakallahu ya tentang kesehatannya namarakallahu ya pada perkara apa dia gunakan namarakallahu kesehatannya an malihi min aina tasafa wa imma anfaq wa ila ayin anfaq ila ayat atau kama qala Rasulullah tentang hartanya amarakallahu fikum ya, dari mana harta ia dapatkan, kemana harta itu diinfakkan kamu, semuanya amarakallahu fikum. Maka kita tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya terkait dengan nikmat ya, ketika kehidupannya ya dia gunakan di atas ketaatan, dia akan amarakallahu fikum dia telah melakukan amarakallahu fikum kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kesehatannya dia lakukan dia gunakan untuk taatan, dia telah melakukan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika hartanya namun kalau dia gunakan kesempatan, maka namun kalau dia melakukan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pertanyaannya namun kalau ya itu namun kalau akan dijawab namun kalau sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dari nikmat yang telah Allah berikan Allah. Ikhwanul Fikr Rahman wa Rahmatullahi Jami'an Warahmatullahi. Padahal Ikhwanul Fikr Rahman wa Rahmatullahi Jami'an, tidak ada sesuatu pun yang ada pada kita dari kenikmatan itu melainkan atas curahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Warahmatullahi. Ibnu Qayyim Rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang banyaknya nikmat yang sudah kita terima dalam Warahmatullahi. Yang mencetak satu nikmat saja. Satu nikmat saja. Nah, Warahmatullahi. Paling rahimakumullah, yang hampir-hampir kita tidak bisa menghitungnya, ya saking banyak dan saking bergunanya itu atas kita, yaitu nikmat nafas. Ya, beliau menghitung na'amurakullah dalam sehari itu, kata beliau na'amurakullah itu, kita bernafas itu sebanyak 24.000 kali. Dan masing-masing nafas itu na'amurakullah itu adalah nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Sudah berapa banyak syukuran kita itu untuk nikmat nafas saja na'amurakullah. Paham kita na'amurakullah. Kayaknya na'amurakullah itu peringatan masalah ini, ya itu hendaknya senantiasa di itu di diingatkan, diingatkan kita di apa, mengingat nikmat-nikmat Allah, ya mengingatkan kita untuk mengingat nikmat-nikmat Allah. Dan ketika kita mengingat nikmat-nikmat Allah ini, di antara faedahnya, na'amurakullah itu kita akan na'amurakullah terhindar dari dosa. Terindas dari perbuatan dosa. Namun suatu ketika Ibrahim bin Adham diminta namurakulahikum oleh seorang untuk ngasih tip pada dia. Orang ini suka berbuat dosa, bermaksiat. Namurakulahikum kalimat rahmani wa rahmatum jimah. Kata orang ini, wahai Ibrahim, berikan aku cara agar aku tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayakan. La waraka. Qanibatun rahmani wa rahim. Ya. Qanibatun kata Ibrahim bin Adham, ada empat cara. Kalau kamu bisa melakukan, kamu pasti tidak akan berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa na'amurakullah fikum, maka na'amurakullah kamu tidak akan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama, silakan kamu berbuat maksiat. Yes. Kalau kamu na'amurakullah fikum, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, secara makna na'amurakullah. Kalau kamu tidak makan rezekinya Allah, yes. Tidak makan rezekinya Allah, tidak menikmati satu pun dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala, silakan kamu buat maksiat. Aduh, enggak bisa. Wong setiap hari makan rezekinya Allah. Kan itu ya. Nah, orang kan enggak bisa. Nih. Kalau kamu bisa untuk tidak makan rezekinya Allah, silakan kamu buat maksiat. Masyaallah. Ini enggak bisa, kita semuanya makan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Naam warahmatullahi. Kalau bin rahman wa rahmatullahi. Ya sudah. Yang kedua apa? Ya. Sudah, naam warahmatullahi. Kalau kamu masih naam warahmatullahi makan rezekinya Allah, kalau bisa kamu bermaksiat pada tempat yang tidak dilihat sama Allah. Yang tidak dilihat sama Allah, silakan kamu berbuat maksiatnya. Loh, enggak ada tempat yang enggak dilihat sama Allah kan itu. Nah, orang lawan itu. Kan bikin rahimani wa rahmatullahi. Nah. Enggak bisa. Nah, barakallahu fikum. Ya. Paham mungkin terakhir matumu. Dan yang ketiga nama barakallahu fikum. Terus apa yang ketiga nama barakallahu fikum? Ya. Fanibuddin rahimani wa rahmatullahi jami'an. Ini ketiga apa yang lupa nah. Pengen ada empat nah. Yang akhirnya nama barakallahu fikum. Yang disitu nama barakallahu fikum. Anak syahidnya nama barakallahu fikum. Bahwasanya orang yang mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia akan apa? Dia akan amarakallahu fikum ya, lebih bisa amarakallahu fikum tidak bermaksud kepada Allah bebas menghindar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amarakallahu fikum. Kana bi rahmani wa rahmatuhu. Demikian ya mohon rahmani wa rahmatuhu. Ya, sehingga ini terus harusnya amarakallahu fikum kita ingatkan bagi itu kita bahwasanya tidak ada satupun dari diri kita bahkan seujung rambut pun dari diri kita melainkan padanya ya terdapat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah curahkan. Namarakallahu. Sehingga harus kita namarakallahu fikum senantiasa mengenalnya ya mengetahuinya dan tidak bosan-bosan untuk namarakallahu memperingatkan dan memberi informasi tentang hal itu na'amarakallahu. Atau seorang na'amarakallahu tahu bahwa kita itu enggak pantas untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mendapatkan demikian banyak nikmat Allah. Bagaimana na'amarakallahu? Sama manusia saja loh ya na'amarakallahu itu. Sama manusia saja. Na'amarakallahu. Ketika ada seorang yang ngasih kebaikan kepada antum. Iya, makan dicukupi. Iya. Na'amarakallahu fikum tempat tinggal di Cepai, na'amarakallahu fikum. Ya kan ibu tentah mana. Ketika orang tersebut na'amarakallahu terhadap orang yang ngasih tadi berbuat melisi keinginannya saja, itu na'amarakallahu sudah dianggap kurang tahu diri. Ya, kurang tahu diri. Itu sama-sama makhluk na'amarakallahu. Yang mungkin pemberiannya hanya satu dua kali pemberian kan itu na'amarakallahu. Nah ini nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang memberikan kita pada setiap napas kita nikmat yang tidak pernah terputus. Terputus ya, satu napas saja na'amarakallahu itu klepek-klepek gitu na'amarakallahu. Iya enggak? Itu baru nikmat napas na'amarakallahu. Padahal 24 jam kita harus bernapas na'amarakallahu. Aku ada bikin berat. Satu jam putus sama Allah. Ayo. Enggak napas sama satu jam. Mati gitu. Ya na'amarakallahu. Aku ada bikin berat menurutmu. Belum lagi nikmat mata. Belum lagi nikmat hidung. Belum lagi nikmat mulut. Belum lagi nikmat telinga. Ini baru di kepala. Ya. Belum lagi nikmat tangan. Na'amarakallahu. Baru pada badan kita. Belum lagi na'amarakallahu. Nikmat Allah. Allah sediakan semua apa yang kita butuhkan untuk hidup. Na'amarakallahu. Subhanallah. Tidak ada yang lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Na'amarakallahu fikum. Nih. Itu banyak pemberian Allah kepada kita na'amar. Kok tega? Apa enggak kurang ajar? Apa enggak na'am? Dikatakan orang yang enggak tahu diri ketika sudah demikian besar pemberian Allah, anugerah Allah, kita balas dengan maksiatan kepada ini. Makanya kita na'am mohon kepada Allah. Na'amarakallahu fikum agar dijadikan diri kita na'amarakallahu fikum sebagai hamba-hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah na'amarakallahu fikum ya inna rahmati wasi'at ya kullasyai. Ya. Na'amarakallahu sungguh rahmat Allah itu meliputi segalanya. Na'amarakallahu. Naam. Bahkan dalam dua jenis semua rahmat mengalahkan kemurkaan. Sudah demikian amarakallahu fikum memang ya ketika manusia sudah dikasih nikmat demikian ya, masih berbuat dosa na'amarakallahu maka Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang na'amarakallahu maka segera bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha Penyayang dan Pengampun. Nah, mana-mana. Kan ini bukan main-main. jami'an barakallahu. Maka ya, dengan kita tahlil ya, kita bisa mengenal ya, mengenal haknya Allah. Dengan tahlil kita bisa mengenal bagaimana barakallahu fikum ya, seharusnya bermuamalah. Naam. Khalifullahi wa rahmatullahi. Dengan ta'lim kita bisa mengenal bagaimana kita harus beradab. Namun yang khalifah indrah jami'an dan barakallahu. Namun maka di sini kita namun akan mengkaji dan namun belajar ya, bagaimana kita namun beradab amaran Allah, terkhusus ketika kita taklim. Karena amaran Allah itu, orang taklim itu kan manfaatnya banyak ya, amaran Allah. Nah kalau seandainya kita lakukan itu dengan penuh adab, insyaallah akan amaran Allah itu akan apa, sangat dimungkinkan, akan bisa banyak, lebih banyak menerima manfaat. Yang itu ya, amaran Allah. Kalau kita menyebutnya pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan sebagian adab-adab. Ya, bukan itu rahmani wa rahmatin jami'an. Selain adab-adab yang sudah disebutkan ketika kita membahas ya tentang adab-adab seorang guru, nah barakallahu fiik. Maka Imam Nawawi rahimahullah taala juga memberikan penjelasan tentang adab-adab yang lain yang perlu bagi seorang ta'alim yang belajar rias adab-adab tersebut. Saya ikhwan fillah rahimani wa rahmatin sampai pada pasal yang ke-17. Nama rakalah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, yakni al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nama rakalah. Wa la yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Dan hendaknya dia tidak belajar kecuali dari orang yang betul-betul sempurna ya, keahliannya. Nama Rasulullah. Ya, belajar ilmu agama ya kepada orang yang betul-betul sempurna. Ya. Nama Rasulullah. Ilmu tentang agama. Wa zaharat diyanatu. Dan kepada orang yang nampak ya, keagamaan. Nampak keagamaannya. Watahakfat ma'rifatu. Dan nampak pula pengetahuannya terhadap agama. Wastarat siyanatu. Dan masyhur penjagaan. Itu penjagaan terhadap agama. Masyhur na'amu rakamu. Apa ini bikin rahmamu? Bukan termasuk orang yang merusak na'amu rakamu ilmunya. Nama Rasulullah. Takkan lebih indah malu warahmatullahi. Nah, seperti nama Rasulullah, orang-orang yang terjatuh dalam kebid'ahan. Ini termasuk orang-orang yang apa? Merusak ilmu. Orang-orang yang terjatuh dalam kemaksiatan. Ini orang-orang yang apa? Ya, merusak ilmu. Jatuh dalam kemaksiatan. Perkara yang apa? Yang lumrah nama. Ya, perkara yang lumrah. Tapi yang saya maksud adalah jatuh dalam kemaksiatan yang dia terus menerus di atas kemaksiatan tersebut. Kalau manusia siapa saja nah, ya, itu akan terjatuh dalam kesalahan. Ya, kalau memang Allah sudah menas, Rasulullah SAW sudah menaskan seperti itu. Nah, Rasulullah, ya dalam sebuah hadis Qudsi Rasulullah SAW meriwayatkan herabnya, innakum tuhti'una billahi. Wanah, ini yang diajak bicara siapa? Sahabat ya, orang yang mulia. Sahabat saja nama Rasulullah itu seperti itu Rasul. Bagaimana orang-orang setelahnya? Apa enggak setiap hari berdosa? Nama Rasulullah. Kan sehingga enggak itu, enggak ada orang yang enggak dosa itu enggak ada. Enggak ada orang yang enggak terjatuh dalam kemaksiatan itu enggak ada. Nama Rasulullah itu. Tapi yang tercela itu adalah orang yang terjatuh dalam kemaksiatan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Dzadi rahimahullah taala, itu namarakallahu yang tercela itu adalah orang yang jatuh kepada kemaksiatan dan dia terus-menerus di atas kemaksiatan, tidak mau berhenti dari kemaksiatan. Ya, berhenti. Kalau kemudian nanti jatuh lagi, ya sudah, tobat lagi nama Allah itu. Karena itu bagaimana orang mengucapkan nama Allah itu. Nah, bukan berarti kemudian enggak salah, enggak pernah maksiat sama sekali, itu enggak ada nama Allah itu. Ya, karena itu bagaimana orang mengucapkan. Nah, itu bentuk penjagaan. Isyarat, isyarat siapa? Penjagaan terhadap agama. Masyhur nama. Bersatu dalam kesalahan, langsung na'amara kuafikum jatohat kepada Allah. Ketika diingatkan, langsung rujuk. Nah, ini jatuh dalam kesalahan, diingatkan. Masih ngopos saja di atas kesalahan semacam ini. Ini yang dicela. Na'amara kuafikum. Inilah yang akhirnya diperingatkan. Na'amara kuafikum. Nih. Kana bitin rahmani wa rahmatullahi wa rahmatullahi. Faqad qala Muhammad ibn Sirin, sungguh telah berkata Al-Imam Muhammad ibn Sirin wa Malik ibn Anas wa ghayruhum min as-salaf. Sungguh telah berkata Muhammad ibn Sirin dan Imam Malik ibn Anas dan selain keduanya dari kalangan ulama salaf. Kana bitin rahmani wa rahmatullahi. Bukan asarnya Muhammad ibn Sirin ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam Muqaddimah Sahihnya. Sementara asarnya Imam Malik ibn Anas ibn Malik al-Asbuhi, Imam Dari Hijrah, julukannya demikian, dikeluarkan oleh Imam Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala di dalam Al-Kifayah Wal-Faqih wal-Mutafaqih, juga dikeluarkan oleh Ibn Abdul Barr al-Andalusi di dalam At-Tanhir dari jalan Muhammad ibn Ismail al-Tirmidzi an Ismail ibn Abi Ubais an Khalid ibn Malik ibn Anas. Kata beliau, wahada isnadun da'if, Ismail ibn Abi Ubais da'if. Na'am warahmatullahi wabarakatuh. Khani bin rahmani wa rahmatullahi. Baik. Sehingga yang masyhur asar ini itu dari Muhammad bin Sirin, Al-Imam Muhammad. Apa sih asarnya? Imam Muhammad bin Sirin mengatakan, hadzal ilmu dinun. Dalam dia dikasih inna, inna hadzal ilma dinun. Sungguh ilmu ini adalah agama. Nih, ilmu agama itu adalah agama. Entah hadisnya, entah tafsirnya, entah apa saja namor dari ilmu agama, namor Allah itu merupakan agama itu. Saya. Makanya belum kan? Fanduru amman ta'khud dinakum. Maka perhatikan, ya, dari siapakah namor Allah itu kalian mengambil agama kalian. Saya. Dalam hadis ini amarakallahu fikum, kita diperintah oleh kita amar diarahkan oleh Imam Ibnu Sirin amarakallahu fikum untuk intiqa, untuk seleksi dalam mengambil ilmu. Wa hadzal athar, dan ucapannya Imam Ibnu Sirin ini bukan tanpa dasar amarakallahu fikum. Ya. Bahkan ini merupakan intisari dari na'amarakallahu fikum bimbingannya Nabi alaihi salatu wassalam. Ucapan beliau ini diintisarikan dari bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Na'amarakallahu fikum. Jadi jangan, wah itu kan ucapannya Ibnu Sirin. Masa Ibnu Sirin kan gak dalil. Na'amarakallahu fikum. Iya, siapa bisa bilang na'amarakallahu fikum ucapan Ibnu Sirin dalil? Ya, tidak ada yang bilang dalil amarokol. Tapi lihat amarokol. Ucapan itu amarokol itu, ya, merupakan kandungan dari sabda Nabi Alaihissalam. Sabda Nabi yang mana lu, begitu ya. Ya, kalau bikin rahmat orang. Rasulullah SAW pernah bersabda amarokol itu, ya, beliau mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilih. Ya, seorang itu tergantung agama temannya. Itu temannya loh ya. Ya, nah, saya berteman dengan Mas. Mas apa? Bin Mas Bintang. Nah, orang-orang. Ya. Masing-masing akan saling pengaruh-pengaruh. Kan gitu ya. Itu teman. Ya. Mungkin teman-teman sama namorokalofikum senang sama sepak bola misalnya namorokalofikum. Atau senang sama-sama senang namorokalofikum ya main kuda misalnya namorokalofikum. Ya kan benerin aku. Kan itu ya. Atau namorokalofikum senang namorokalofikum ikut pengajian namorokalofikum. Kan itu ya. Kan benerin namorokalofikum. Almar'u ala dini khalilih namorokalofikum. Ya. Lantas bagaimana kalau yang berhubungan itu antara murid dan guru, ya, antara murid dan guru, tentu lebih besar lagi nanti pengaruhnya namarakulahikum. Seorang murid terpengaruh dengan gurunya, namarakulahikum, itu ma'ruf sudah. Seorang murid terpengaruh dengan gurunya, ma'ruf itu namarakulahikum. Takkan mungkin rahmani warahmatullahi wabarakatuh anak namarakulahikum. Ya, yeah. Terus namorokalafikum dan tak mungkin, tidak mungkin kemungkinan namorok seorang guru terpengaruh dengan muridnya juga tak mungkin kemungkinan namorok seorang. Pada bintang rahmat warahmatullah seperti kisahnya Furuzat Sunan rahmatullah. Pada bintang rahmat warahmatullah. Ya, dia akhirnya harus berlabuh, ya, yeah. Di atas prinsip, ya, yeah. Rawatib, namorokalafikum, gara-gara. Dia namarakalafikum berteman dengan seorang yang secara ilmu, masya Allah, ya Abdul Razak lebih ku lebih tinggi ilmunya. Ya, karena dia kagum saja dengan orang tersebut, getunya dalam pribadi, tekunnya dalam pribadi. Akhirnya namarakalafikum dia terpengaruh prinsipnya, prinsip profil bayangkan. Nih. Kan ada apa? Ada tarik ulur ketika seorang berapa berinteraksi itu orang akan saling itu sana apa geret sini juga geret nam saling geret nam. Kalau ibu tidak hamil orang maka harus bersama almar walatini kholi kholi. Lalu kemudian ada orang yang ma'ruf ya dengan apa dengan penyimpangannya kok dia sana-sana. Loh berarti ini namorak. Kenapa? Orang yang fitrahnya jelas nah, ketika melihat penyimpangan dia enggak akan kerasan ya. Ketika kerasan namorak lafikum loh berarti namorak lafikum. Bisa dijadikan sebagai ukuran. Makanya harus mengatakan namorak al arwahu junudun mujannada. Roh itu bagikan apa? Bagikan tentara yang berkelompok-kelompok. Ya, kalau nam sesuai nama pakainya kok sama ya sudah dia akan belajar jalan bareng ya namarakulafikum. Tapi kalau ada yang berbeda kepuk-kepuan so namarakulafikum yang ini aku nama siapa kau apa gitu ya kau ini bintang mana orang makmusiman padahal kadang sama-sama TNI apa masuk dalam TNI misalnya namarakulafikum sini dari kesatuan polisi sini dari kesatuan ABRI TNI namarakulafikum. Itu iso. Gim, padahal sudah sama-sama itu. Nah, orang-orang kan itu ya. Kau ini bikin pelahanan orang. Nah, sehingga dari situ nama muncul ucapan ini. Yumlu apa? Yusirin, amcam, yusirin. Al apa? Nama orang pelafikum. Inna hadal ilmati dinu. Fal yandur atau fanduru amman ta'khul dinan maka perhatikan dari siapa engkau mengambil agama. Ya di situ dari akar ini namarakalakum namarakalakum ada faedah dan yang kita intik kok selektif di dalam apa mencari seorang pembimbing. Nih jangan asal-asalan namarakalakum. Wah ini enak ini retorikanya bagus nih. Enggak taunya namarakalakum prinsipnya mutazilah misalnya. Ya jangan. Ma'am warahmatullahi. Pertanyaannya, Allah ada di mana? Di mana? Ustaz, Allah ada di mana-mana. Wah, terkenal itu di TV. Namun seantero ya, Indonesia, Ma'am warahmatullahi. Terkenal orang ini nama. Itu jangan. Pokoknya prinsipnya menyimpang. Mengatakan Allah ada di mana-mana. Naam warahmatullahi wabarakatuh. Kan itu terima. Terus yang benar gimana naam warahmatullahi wabarakatuh dengan akidah itu, keyakinan itu? Yang benar Allah itu ada di langit, di atas arus. Naam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sampai bisa mengatakan seperti itu? Sabda Nabi Rasulullah, apa hadis yang naam diwakilkan dari Nabi Rasulullah SAW yang menjelaskan hal itu? Ya, suatu ketika amarakallahu fikum al-hakam ya ma'ayya ibn al-hakam al-sulam in amarakallahu fikum, dengan tanpa sengaja amarakallahu fikum nih memperlakukan budaknya enggak hikmah gitu ya, enggak santun, tidak memperlakukan budaknya tidak santun, budaknya itu kata budak itu harus disikapi dengan santun ya, enggak kemudian sembarangan opak mantap-mantap budak gubuk-gubuk ora raison amarakallahu fikum. Ketika budaknya disuruh membalakan kambing, amarakallahu, kambingnya cendol karena apa? Harus serigala. Sikap sama serigala, amarakallahu. Suku manusia puncak, amarakallahu, emosinya tampak kenceng, amarakallahu. Kan itu rahmat. Sampaikan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Rasulullah menunjukkan wajah murka, amarakallahu, marah. Akhirnya dia tanpa diinterupsi langsung mengatakan, ya Rasulullah, tak bebaskan aja ya, tak bebaskan aja ya. Lalu kata Rasulullah, nama Rasulullah, Pak di, buat sini dulu, buat sini. Saya tiba ke hadapan Rasulullah ditanya, ya, aina Allah, tidak tadi mengatakan di sana. Ya, man ana kata Rasulullah, anta Rasulullah. Maka Rasul apa jawabannya Rasulullah? Apa komentar Rasulullah? Rasulullah SAW a'tika fa'inna mu'min. Diakui keimanannya seorang budak tersebut ketika dia mengaku Allah di langit na'amarakulahu. Fa'inna rahimakumu la'ini na'amarakulahu. Ustaz kodam na'amarakulahu. Matakan ketika ditanya Allah di mana? Di mana-mana. La haula wa la quwwata illa billah na'amarakulahu. Na'udzu billahi min dzalik. Nih, fa'inna rahimakumu orang-orang siang semacam ini sangat dijadikan bimbing, jangan-jangan rujukan keliru, salahkan ini ya, no. Jadi harus menjadikan pembimbing itu orang-orang yang betul-betul seperti yang dikatakan Imam Nawawi, kamulat ahliyatu wa taharat jianatu wa taharat ma'rifatu wa taharat jianatu, itu yang harus itu yang harus menjadikan pembimbing seorang guru, ya diambil ilmu, diambil faedahnya khani bikin rahman wa rahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah namun seperti itu, sudah dapat guru nanti, namun sudah dapat orang yang diinginkan, maka nanti ada pada tersendiri terkait dengan guru tersebut. Karena itu yang terakhir pandawar. Nah, dari sini yang terakhir, wah, menunjukkan bahwasanya belajar agama itu mulia. Belajar ilmu agama itu mulia. Karena itu bagian dari agama. Ya. Dan pahala yang disediakan yang dijanjikan oleh Allah sangat banyak sekali ketika orang itu mau belajar agama. Na'amarakallahu fikum. Cukup na'amarakallahu fikum dengan sebuah atar hadis yang menunjukkan bahwasanya itu sebagai sebab dimudahkannya ke surga, masuk ke surga. Itu cukup sudah na'amarakallahu fikum untuk na'amarakallahu fikum menjadikan bahwasanya amalan belajar agama itu bukan ibadah yang mulia. Karena apa? Bisa mengantarkan seorang masuk dalam surga. Bahkan dikatakan min akrobit tariqi ilal jin. Termasuk na'amarakallahu fikum jalan paling dekat menuju surga itu talabul ilmi. Katakan ya, ya kan itu indah. Nah, kalau lebih-lebih kalau kita melihat na'amarakallahu fikum riwayat-riwayat yang lain tentang masalah ini, banyak sekali. Dan kalau kita sebutkan, mungkin kita semuanya akan ngiler, ya, saking luar biasa, tergiur. Ini hanya saja kita bisa mengaplikasikannya apa? Ya, tergiur toh. Tapi dulu bahaya, waktu bahaya. Tapi tergiur, terutam laksanakannya itu amal kewahyuan mukjiz. Ikhwan fillah rahimani wa rahmatullahi jami'an wa barakallahu fiik. Sayangnya amal kewahyuan itu ya. Pahala-pahala itu amal kewahyuannya kita. Hanya orang yang punya keimanan yang tinggi amal kewahyuan bisa mengambil amal kewahyuan hasungan tersebut. Ya. Tapi bagi orang yang lemah imanannya amal kewahyuan ketika pahalanya enggak nampak lemah dia. Oke. Ya. Coba seandainya pahala-pahala tadi nam diwujudkan amal kewahyuan. Ya, padahal kalau diwujudkan dunia itu enggak mampu menampung amal kewahyuan. Dunia yang Allah mau menampung amal kewahyuan. Ya kalau bikin rahman mungkin akan berseberangan. Nah, orang saja amal kewahyuan. Ayo, antum mau enggak lari ini secara apa 1 kilo dengan amal kewahyuan dengan waktu 10 menit amal kewahyuan hadiahnya emas 1 kilo. Ini masnya amal. Kira-kira bersemangat jauh. Atas agak-agak mustahil untuk dicapai saja nam. Mereka itu akan itu, akan upayakan dengan itu. Namara kalau takhayyul bin rahman wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kalau nampak, tapi nam semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu keimanan kita yang bermain namara kalau itu. Yang berapa? Yang berjalan namara kalau. Nih. Khairul bin rahman wa rahmatullahi wa barakatuh. Sehingga namara kalau itulah perang taufik dari Allah Subhanahu. Nikmatlah kita. Iya. Tadi harus kita syukuri terus amal kewahyuan ya. Kalau yang terhemat mau dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengakui hal itu. Amal kewahyuan. Ya kan bikin rahman wa rahim. Semua anak berkah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa alai ayyan duru muallimahu bi ainil ikhtiram. Kalau sudah dapat amal kewahyuan seorang muallim yang cocok yang sesuai amal kewahyuan ya, mampunya juga sih. Zen, amarakallahu fikum. Ya, agama juga zen, amarakallahu fikum. Pengamalan agamanya maksudnya amarakallahu fikum. Ya, pengetahuan tentang agama juga zen, amarakallahu fikum. Penjagaan terhadap agama juga zen. Alas, amarakallahu fikum. Maka amarakallahu ada berikut ini harus kalian tetap. Harus kalian pakai amarakallahu fikum. Ya, yang jadi khawarij. Ya, zen jadi khawarij. Loh, kok bisa? Gurunya ngasih itu diprotes sama dia. Kok orang aja nama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diprotes seperti itu oleh Dzul Qaisir. Ya, nama Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi memberikan nama Allah fikum, ya, memberikan pembagian kepada apa? Ghanimah kepada penguasa apa pentolan-pentolan Arab nama Allah fikum. Langsung datang diprotes. Ya Muhammad, adil fa'inna kau tadi. Wahai Muhammad, adil kamu. Kamu ini gak adil. Rasulullah. Dikitu. Illam aku tak adil. Waman ya adil. Kalau aku gak adil, siapa yang bisa adil? Sampai dikatakan sama Rasulullah seperti itu. Langsung kabur. Dia. Para sahabat tahu seperti itu. Terutama Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, biarkan saya pegal. Oh jangan. Kata Rasulullah. Langsung diberitahukan amarakallahu fikum sayakhruj min dhikri hadha aqwamun yaqra'una al-Qur'an wa la yajhajun. Akan keluar dari amarakallahu fikum pengaruhnya orang ini amarakallahu fikum satu kaum amarakallahu fikum yang mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak sampai kerongkongan. Yakhrujuna min al-natin kama yakhrujun min ya, dia akan keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Saking cepatnya. Biasanya kan sama nih medel. Iya. Itu kan mimisinya kan masih ada di itu ya. Di apa? Di sasarannya ya, nawar itu. Nah ini enggak tersisa. Saking cepatnya. Terus. Nawar itu. Kan itu rahman. Menunjukkan betapa cepat tepatnya keluarnya dia dari agama amara kalau komputer dari ajaran agama kan ini tidak diprotes ya? Jadi makanya anda perhatikan ada apa berikut sehingga kita tidak menjadi khawarij ya dalam bab ini kan ini tidak rahmani warahmatullahi jami'an. Nah Dan akibatnya na'am warakallahu yang semacam itu, ya, tidak mesti na'am warakallahu buruk, merupakan penyimpangan na'am warakallahu. Ya, ini perhatikan ikhwan ibrahim Allah, adab yang sini. Yang pertama yang disebutkan oleh beliau, wa'alai ayyam durum alimahu bi'ainil ikhtiram. Wajib bagi dia untuk memandang pengajarnya dengan pandangan penuh penghormatan. Namarullah. Rabbi' ibn Muslimat al-Murad. Namarullah. Muridnya Imam Syafi'i. Namarullah. Ketika Imam Syafi'i melihat beliau, namarullah. Melihat beliau. Iya. Dia apa? Mau minum. Dia tidak jadi minum. Karena sangat ikhtiram dengan Imam Syafi'i. Maunya dia itu mau minum, na'amarakallahu fikum. Iya. Enggak jadi minum, na'amarakallahu fikum. Iya. Ketika dimiliki sama ini tadi. Masya Allah. Saking apa? Ikhtiramnya, na'amarakallahu fikum. Itu Rabi' bin Muslimat al-Arab. Murid Imam Syafi'i. Yang paling sahabat dalam meriwayatkan na'amarakallahu fikum. Kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Sampai-sampai disebutkan setelah kematiannya Imam Syafi'i, namarakallahu, orang yang mendatangi rumahnya Rabi' ibn Sulaiman, ya, itu namarakallahu fikum dalam sehari itu bisa sampai 700 rombongan hanya ingin mendengar namarakallahu fikum kitabnya Imam Syafi'i dibaca oleh beliau. Rabi' ibn Sulaiman namarakallahu. Padahal dulunya na'amarakallahu fikum Imam Rabi' ibn Muslim al-Muradir termasuk badi'ul faham. Ya, badi'ul faham itu na'amarakallahu fikum nek diterangno iku gak nyentel-nyentel lho. Na'amarakallahu fikum. Sampai ping 40 pernah di itu diterangkan 40 kali enggak paham-paham. 40 kali sampai Musyafi'i na'amarakallahu, sampai Musyafi'i seandainya na'amarakallahu fikum ilmu itu adalah pembina tak kasihkan lang blek ning kono. Na'amarakallahu. Kan ibu tidak menolong. Itu Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi, na'amarakallahu. Kondisinya disifati sebagai awalnya seperti itu, tapi akhirnya menjadi seorang ulama imam besar pada madzhab Syafi'iyah, na'amarakallahu. Ya, karena tadi itu ya, ikhtiramnya pada guru, na'amarakallahu. Kan ibu tidak menolong. Sampai mau minum, dia tidak berani minum. Ya, na'amarakallahu. Kalau kita mungkin na'amarakallahu. Ya wes, wang blek-blek bae ya, nah gitu ya. Ikhwan ibn Islam makmum enggak ada ikhtiram sama sekali dengan guru kita namarko. Dan kita termasuk nih. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan sebagai orang-orang yang memiliki sifat ikhtiram dengan guru. Namarko. Ikhwan ibn rahmani wa makmum semua. Naam. Wa ya'taqidu kamal ahliyatihi. Dan dia harus meyakini sempurnanya keahlian gurunya, harusnya ini. Jangan kemudian amarakallahu fikum sudah belajar sama guru sudah jauh-jauh datangi guru tersebut. Ya jangan-jangan guru ini enggak faqih. Jangan seperti itu. Harus kita yakini amarakallahu fikum, betul-betul yakin. Wah, guru saya ini faqih. Guru saya ini pinter. Guru saya ini amarakallahu fikum jos nama agamanya. Namarakallahu. Selagi ada keraguan semacam itu, saya yakin am tidak bakal kamu bisa mengambil intifak, mengambil manfaat dari kursi. Gimana orang beraku kok? Jangan-jangan salah ya disampaikan. Jangan-jangan salah. Nah, kalau seperti itu ya gak dapat ilmu sampai. Nah, warahmatullahi. Ya, kan bikin rahman ya warahmatullahi. Kata beliau amarakallahu. Wa ya'taqidu kamal ahliyati wa rujhani ala tabaqati. Yakini akan sempurnanya kemampuan gurunya dan namarakallahu lebih bagusnya, lebih rajihnya dia namarakallahu fikum daripada teman-temannya. Harusnya oh saja namarakallahu. Wah saya itulah naum. Harusnya yakin seperti itu. Kan ibnu rahmani wa rahmatuhu muslimin. Fa innahu kata beliau, fa innahu aqrab ilan tifa'ihi bihi. Loh. Karena yang demikian ini, sikap yang sebenarnya itu lebih dekat untuk bisa mengambil manfaat dengan orang tersebut, dengan gurunya tersebut. Ya omongin ngandel terus. Namarakallahu fikum. Orang diomongin brengkel, ini brengkel. Wah ini, nah itu sekarang. Itu bukan seorang murid yang bagus. Namorakulah. Nih, makanya bikinlah namorakulah. Dan kalau kondisinya semacam itu namorakulah, sang murid akan susah untuk mengambil faedah dari guru. Namorakulah. Apa yang disebutkan oleh para ulama sebagaimana dalam apa? Dalam kitab-kitab mereka berkaitan dengan adab seorang menuntut ilmu namorakulah. Kapan amarokal mungkin gurunya menyampaikan sesuatu yang mungkin pada diri murid tersebut ada sesuatu yang lebih baik dari gurunya. Namarokal maka dia simpan apa yang ada pada dirinya dan dia terima apa yang ada dari guru. Namarokal meskipun tidak lebih baik dari apa yang ia miliki. Ya, itu ya namarokal sampai seperti itu. Akhwani fillah rahimani wa rahmatullahi jami'an wa barakallahu fikum. Sehingga kalau seperti itu yang dia lakukan ketika dia paling mengambil ilmu, insyaallah akan kata yang now ya semacam akan lebih dekat, lebih bisa menempat ilmu yang disampaikan oleh gurunya nanti. Allah a'lam. Berbeda dengan orang yang apa sudah awal sejak awal sudah tak yakin dengan kealih kemampuan gurunya. Namarakallahu fikum. Ya sudah lah orang. Kan ibu tindahin dengan orang. Masyumian namarakallahu fikum. Ini namarakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan namarakallahu fikum ya, beberapa permasalahannya. Wa kana ba'dul mutaqaddimin. Ini namarakallahu fikum. Termasuk cara-cara bagaimana kita bisa mengambil faedah dari ilmu yang sama. Bisa namorokal, bisa diharapkan lebih bisa namor menerima ilmu tadi namorokal. Ya kan bikin rahmani wa rahmatullahi. Wa kana ba'dul mutaqaddimin idza dzaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in. Dan biasa dan dulu ada sebagian ulama terdahulu namorokal ketika dia hendak pergi menuju kepada gurunya namarakallahu dia bersedekah dengan sesuatu sedekah dulu namarakallahu pada bikin rahman waktu waqala ketika sedekah tadi dia mengatakan Allahumma stur aiba muallimi anni ya Allah tutupilah cacat aib namarakallahu fikum guruku dariku namarakallahu wala tadhhab barakat ilmi minni dan jangan engkau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Itu doanya mereka, doanya mereka sebagian para salaf ya, saking itu ya saking namarakallahu fikum ikhtiramnya dia namarakallahu ya namarakallahu saking berharapnya dia mendapatkan faedah yang besar dari ilmu seorang ma'alim sodakoh yeah. Setelah sodakoh mendoakan gurunya mendoakan gurunya dan doa kebaikan agar Allah tidak menampakkan aib gurunya tersebut di hadapan dia dan namorakulah jangan menghilangkan berkah ilmunya ilmu gurunya tapi dari dia apa yang dipintahkan dengan orang kira-kira ada yang masya Allah ini adab yang masya Allah yang jarang didapat pada orang-orang yang menuntut ilmu padahal ini masya Allah ini kan yang terakhir muncul anak berkelak waqala Rabi' dan adalah nama Rasulullah Rabi' Ibn Muslim al-Muradi perhatikan ini nama Rasulullah ini yang saya setia lagi nah Sahibu Sahibu Sahibu yaitu muridnya Imam Syafi'i rahimahumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati keduanya itu Ar-Rabi' dan Syafi'i. Kata beliau Ar-Rabi' ya, majtara'tu an ashrabal ma'a wassafi'i yandur ilayya haidu bendahu. Kata beliau namarakallahu saya tidak berani untuk minum air namarakallahu dalam keadaan Imam Syafi'i melihat saya namarakallahu Kenapa? Karena haibah. Namaratullah itu. Karena segan kepadanya. Namaratullah itu. Khalifatin rahmani wa rahmatun syamiah. Wabarakatuh. Enam contoh untuk ikhtiram amaratullah. Alhamdulillah. Ya, ikhtiram amaratullah itu sangat dianjurkan bagi seorang muta'alim kepada mu'alim. Ya. Tapi khalifatin rahmatullah. Ikhtiram ini la amaratullah itu harus dilakukan ya dengan batas tidak sampai namaratullah itu pada tingkat hulu. Jangan sampai hulu. Ya. Ikhtiram iya namaratullah itu, tapi jangan sampai hulu berlebihan. Ya namaratullah. Takkan ibu tentu rahmani wa rahmani. Artinya nam sesuai dengan apa? Dengan tuntunan syariat. Wallahu alam bisawab. Al-afu ini mungkin anak orang tua itu cukupkan karena kan masih ada perjalanan yang lain yang khawatirnya nanti nam terlambat. Wallahu alam bisawab. Matahatul qadar. Subhanakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.